jatuh cinta. Malam ku tahu kau ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari kecolak cinta ini. Takkan izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Takkan izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Memang serba salah seliramu nate ngendiko tresno lahir terusing.